saat tertentu kalau duduk sama orang yang diomongkan klub bola itu atau klub bola yang lain? Tentu klub bola yang dicintai. Yang doyan makan bakso, hobi makan bakso. Kumpul sama temennya yang diobrolkan cuman bakso. Yang memang itu hobinya main futsal, kumpul dengan siapapun yang diomongkan cuman futsal. Nah kalau kita ngaku cinta pada Rasul Muhammad SAW, kira-kira orang yang cinta sama Rasul itu ciri-cirinya kelihatan apa itu? Sering menyebut nama beliau SAW. Kalau ada orang ngaku cinta sama Rasul SAW, tapi jarang menyebut nama Rasul SAW, kira-kira cintanya diragukan atau dikukuhkan? Cintanya diragukan. Kalau ada orang ngaku cinta Rasul SAW, kemudian ketika nama Rasul SAW disebutkan hatinya tidak bergetar, kira-kira cintanya itu palsu atau beneran? Contoh, boleh saya kasih contoh. Fulan jatuh cinta dengan Fulana. Tidak saya kasih contoh pakai nama, banyak yang protes. Ya, saya kasih contoh Fulan jatuh cinta dengan Fulana. Si Polan ini lagi duduk dengan teman-temannya. Tiba-tiba salah seorang temannya nyebut Fulana, namanya disebut Fulana. Maka si Polan yang jatuh cinta dengan Fulana tadi, ketika nama Fulana disebut, hatinya berdesir enggak? Berdesir kan? Kemudian wajahnya timbul perubahan enggak? Ya timbul perubahan, memerah, malu. Temannya langsung kira, kayak gini ngopo tuh? Wah, aku mau nyebut jenengnya kok salah tingkah, salah tinggi. Ya. Saya cuma nyebut namanya kok kamu jadi salah tingkah, semakin malu. Kamu senang sama dia? Ora, aku ora. Disebut lagi namanya semakin kelihatan. Itu si Polan yang jatuh cinta dengan Fulana. Lah ini ada orang yang aku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tapi disebutkan namanya Rasul Muhammad SAW, hatinya tidak ada perubahan, hatinya tidak ada respon. Tubuhnya itu enggak menyambut, ya tidak menyambut sebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sampai-sampai malaikat Jibril alaihi salam mengucapkan doa yang menakutkan. Ya, malaikat Jibril alaihi salam itu mengucapkan doa yang sangat menakutkan, yaitu ketika Nabi sallallahu naik melangkahkan kakinya naik mimbar. Langkah yang pertama, tiba-tiba Rasul mengucapkan amin. Langkah yang kedua, Rasul mengucapkan amin. Langkah yang ketiga, Rasul mengucapkan amin. Maka sahabat juga heran, gak ada yang doa, kok Rasul mengucapkan amin. Dari sini para ulama menyatakan, berarti mengaminkan doa itu kebiasaan para sahabat. Ya, mengaminkan doa kebiasaan para sahabat. Ada yang berdoa, ada yang mengaminkan, itu kebiasaan para sahabat. Kenapa? Buktinya mereka heran, kok ini ada amin, gak ada yang doa. Ada amin, tapi gak ada yang doa. Berarti biasanya ada yang doa, kemudian ada yang mengaminkan. Maka selesai ceramah, Rasul ditanya, salam, ya Rasulullah, tadi panjenengan naik mimbar mengucapkan amin, amin, amin. Padahal enggak ada yang doa. Maka Rasul bersabda salam, yang artinya sesungguhnya tadi malaikat Jibril mendatangiku ketika kulangkahkan kaki yang pertama. Malaikat Jibril berkata, wahai Rasul salam, ya, itu ada tiga kan ya. Salah satunya, jika ada seseorang yang disebutkan namamu salam, kemudian dia enggan untuk bersolawat kepadamu salam, maka semoga Allah menjauhkan dari rahmatnya. Ucapkan amin. Itu perintah Malaikat Jibril kepada Rasulullah. Didoakan oleh Malaikat Jibril, siapa yang disebut Rasul Muhammad SAW, kemudian bibirnya gak menggerakkan solawat, hatinya tidak bergerak solawat, didoakan jauh dari rahmat Allah. Artinya didoakan masuk neraka. Ini panjenengan kok diam semua dan gak solawat? Hah? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi biasakan kalau nama Rasul disebut sallallahu alaihi wasallam, enggak usah diperintah. Begitu disebut Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang seperti itu umat Islam, ditunjukkan kebanggaannya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditunjukkan rasa cintanya kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu dilahirkan, cinta bukan disembuh disembunyikan. Memang kita harus dilahirkan. Sampai ketika ada seorang sahabat lewat, kemudian sahabat yang satu mengatakan, saya sungguh cinta pada orang itu. Ini seorang sahabat pria mencintai sahabat pria yang lain. Cinta karena Allah. Maka Rasul mengatakan, kamu sudah kasih tahu dia belum kalau kamu mencintainya? Belum ya Rasulullah. Takbiruh. Sampaikan padanya, saya cinta sama kamu. Maka diparani, saya cinta sama kamu. Semoga Allah mencintaimu sebagaimana aku. Semoga Allah mencintaimu sebagaimana Allah telah membuatmu mencintaiku. Jadi orang yang jatuh cinta kan harus dilahirkan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita ngaku cinta sama Rasulullah SAW, kemudian kita itu enggan bersolawat, kira-kira pantas gak disebut kekasih? Gak pantas ya? Gak pantas. Nah, insya Allah ini satu jam kurang lebih kita akan ngobrol tentang solawat. Mau enggak? Ini kok diem semua nih? Kelihatan tegang gitu ya. Ini tegang atau khusyuk? Bedanya khusyuk sama tegang apa ya? Ya, orang khusyuk itu nyantai. Kalau orang tegang enggak khusyuk. Oh, tegang itu banyak pikiran. Kalau khusyuk pikirannya santai, hatinya santai. Tapi fokus pada apa yang didengar dan dibicarakan. Nah, begini. Coba ayatnya kan semua hafal ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Satu, innallaha, inna, artinya inna adalah sesungguhnya. Kemudian Allah. Setelah itu para malaikat. Setelah itu kalimat solawat. Allah itu maha benar. Andai kata Allah tidak pakai kalimat inna di dalam wahyunya, Allah cuma ngomong Allahu wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabi, itu udah luar biasa. Masalah Allah dan para malaikatnya udah cukup. Tapi Allah tidak merasa cukup untuk mengucapkan Allah dan malaikatnya shalawat kepada nabi. Allah enggak merasa cukup seperti itu. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung masih perlu memberikan penegasan kepada wahyunya. Artinya apa? Hei, yang mendengar ucapanku ini, rungokno. Dengarkan, ini bukan sembarangan. Kata-kata saya satu ini, kalimat saya yang satu ini, kalimat yang sangat penting. Makanya Allah mengatakan, innallaha, sungguh Allah. Sungguh Allah, sungguh malaikat, semua bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Pertanyaan saya, ya, itu kan kemudian Allah merintahkan, hei orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Pertanyaan saya, kira-kira solawatnya panjenengan semua dengan solawatnya Allah itu sama enggak? Sama enggak? Tidak mungkin bisa sama kan? Ya. Salawat kita dengan salawat malaikat kira-kira sama enggak? Enggak mungkin sama kan? Nah, terus Allah merintahkan kita salawat pada Rasul Muhammad SAW. Gimana caranya? Kalian salawat pada Nabi. Arti salawat itu doakan Nabi. Maka sahabat bingung waktu itu. Kalau mengucapkan salam mereka paham. Assalamualaikum. Tapi disuruh mendoakan Nabi, doakan apa ini? Ya, sallu alaihi wasallimu taslima. Bingung mereka, maka mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kalau mengucap salam kami ngerti. Nah, kalau salawat bagaimana? Mendoakan Anda ini doa yang bagaimana? Maka Rasul bersabda SAW, qulu, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ila akhirih. Kama qala SAW. Ucapkanlah ya Allah, bersolawatlah kamu kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan. Tadi yang diperintah solawat siapa? Orang-orang yang beriman. Kemudian kita orang yang beriman disuruh solawat. Rasul mengajarinya solawatnya bagaimana? Ya Allah, solawatlah engkau kepada Nabi. Ini lucu gak? Allahumma artinya ya Allah. Salli artinya bersolawatlah engkau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bersalawatlah engkau kepada Sayyidina Muhammad SAW. Pertanyaan saya, tadi yang disuruh salawat siapa? Kita semua kan? Disuruh salawat. Saat kita bingung caranya salawat, ngadep Kanjeng Nabi. Kemudian nanya, Kanjeng Nabi SAW, gimana caranya salawat? Nabi ngajari, ucapkanlah, ya Allah, bersalawatlah engkau kepada Nabi Muhammad SAW. Terus kita pernah salawat atau enggak pernah salawat? Siapa yang salawat? Allah. Karena Allah sudah mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah senantiasa bersalawat kepada Nabi, maka terbukti ketika kita bersalawat, itu Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena salawat itu adalah doa. Kita minta kepada Allah, ya Allah, engkau yang salawat pada Nabi. Kenapa seperti itu? Karena Rasul mengajarkan kepada kita semua, tidak ada satu makhluk Allah yang bisa melaksanakan perintah Allah untuk bersalawat kepada Nabi seperti yang dimau Allah, kecuali Allah sendiri. Pun paham? Salawat pada Nabi artinya muliakan Nabi, doakan Nabi, agungkan Nabi, tinggikan derajat Nabi, dan seterusnya. Dan seterusnya. Atsana wa ta'zim wa du'a dan lain sebagainya. Nah sekarang kita disuruh memuliakan, memuji, mengagungkan. Mampu tidak kira-kira? Seperti yang dimau Allah. Tidak mampu. Karena tidak mampu, maka Rasul mengajarkannya, silahkan kamu minta saja sama Allah. Biar Allah yang memuliakan aku, memuji aku, meninggikan derajatku, dan mendoakan aku. Makanya ucapan solawat, ya Allah, hendaknya engkau yang bersolawat kepada Nabi. Jadi kalau panjenengan solat, rumangsa panjenengan yang solawat. Iya. Ya, keliru atau betul? Gaya ini. Aku sholawat. Apa arti sholawat kita? Ya, kemudian kalau kita sholawat, ya rumongsone ya, yang kita sudah berjasa pada Nabi gitu kan, udah amal soleh, ya. Sudah amal soleh. Kita menghasilkan sesuatu. Lalu yang sholawat itu Allah, bukan kita. Bukan kita minta sama Allah, tolong ya Allah engkau sholawat. Nah, ini yang kerja siapa? Makanya urusan solawat itu pakai fi'il mudhari min af'alillah. Solawat itu merupakan bagian daripada fi'lullah, perbuatannya Allah. Dan perbuatan Allah yang tanpa henti, yang sifatnya qadim. Dari dulu dan sampai kapanpun Allah tidak akan pernah berhenti bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Nah mungkin sedikit saya ulangi. Kemarin saya sampaikan di beberapa majelis, cuman kan di rumah ini belum ya. Belum. Ada yang mungkin nanya begini, itu yang suka solawatan itu terlampau itu, overacting katanya, overacting muji Nabi, overacting solawat pada Nabi, solawat itu nggak usah banyak-banyak, ya solawat nggak usah banyak, solawat itu cukup di atahiyat itu sudah solawat, ya nggak usah solawat yang lain. Mungkin ada yang komentar begitu. Ya coba kita apa namanya? Dengarkan dulu komentar-komentar orang yang mungkin belum paham. Ya, agar kita bisa menjelaskan sebetulnya bagaimana. Ada lagi yang ngomong, mosok muliakan Nabi kok lebih dari muliakan Allah. Muliakan Nabi lebih dari muliakan Allah. Hidup kok selawat daripada selawat nembok genah tasbih. Subhanallah, subhanallah itu kan muliakan Allah. Kenapa tasbihnya sedikit kok selawatnya kebanyakan? Kok kebanyakan sholawat, tasbihnya sedikit, tahlilnya sedikit. Kok muliakan Nabi lebih daripada memuliakan Allah? Pernah dengar begini enggak? Pernah ya? Ya ini gara-gara yang ngomong enggak mudeng. Ya, gara-gara yang ngomong enggak mudeng. Makanya malam hari ini yuk kita buat diri kita mudeng. Sehingga kita bisa insya Allah dengan izin Allah membuat orang lain mudeng. Buat orang lain paham. Saya mau ambil contoh begini. Kemarin di pengajian saya udah kasih contoh macam-macam. Malam hari ini mau ngasih contoh apa ya? Misal begini. Andai kata ini buku, ini sebuah buku terbaru karya saya. Misal ya, saya ngomong, beli buku ini. Buku ini luar biasa. Ya, beli buku ini. Buku ini luar biasa. Saya senang dengan buku ini. Saya cinta dengan buku ini. Buku ini merupakan apa yang dicari, ada semuanya. Saya mau nanya, ini buku karya saya yang nulis. Saya yang nulis. Saya ngomong beli buku ini luar biasa, buku ini hebat. Saya senang dengan buku ini. Sebetulnya yang saya puji diri saya atau bukunya? Coba direnungkan. Saya yang nulis buku ini, saya yang terbitkan buku ini, ya, saya yang edit buku ini, kemudian saya ngomong beli buku ini buku terhebat saya, buku ini buku terbaik saya, semua yang dicari ada di buku ini, beli buku ini. Kira-kira yang saya puji bukunya atau sayanya? Sayanya. Orang pasti ngomong, orang itu ya terlalu memuji dirinya sendiri. Betul kan? Muji dirinya sendiri. Sekarang saya mau nanya, Nabi Muhammad SAW itu makhluk atau bukan makhluk? Makhluk. Makhluk artinya ciptaan. Ciptaan siapa? Ciptaannya Allah. Ciptaan Allah yang biasa atau yang paling baik? Yang paling baik. Semua ciptaan Allah luar biasa, tapi ini ciptaan Allah yang paling luar biasa. Siapa yang ngomong? Yang ngomong adalah Allah sendiri. Kenapa ciptaan Allah yang mulia ini, Nabi Muhammad SAW, menjadi luar biasa? Karena Allah menciptakannya dengan cahayanya. Khalaqala ya Jabiru innallaha khalaqa qablal asya nura nabika Muhammadin SAW min nurih. Allah menciptakan Rasul itu, zatnya Rasul, hakikatnya Rasul SAW, dari cahayanya Allah. Makanya ciptaan yang satu ini luar biasa. Dan dari ciptaan yang satu inilah muncul ciptaan-ciptaan yang lain. Sumbernya semua ciptaan Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, Allah kemudian mengagumi kemampuannya menciptakan Nabi Muhammad SAW. Allah mengagumi kemampuannya membuat Rasul itu seindah mungkin. Allah mengagumi kehebatannya di dalam menciptakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah memuji Nabi Muhammad SAW. Bukan karena Nabi Muhammadnya, tetapi karena ini ciptaan Allah yang terbaik. Pertanyaan saya. Ketika Allah bersolawat kepada Nabi, sebetulnya yang Allah puji siapa? Siapa? Allah. Yang Allah puji adalah Allah. Karyanya Allah. Di situ berarti kebesarannya Allah. Di situ kehebatannya Allah. Di situ keagungannya Allah. Di situ keindahannya Allah. Allah sedang mengagumi kemampuannya, kemahahebatannya sendiri. Bun paham? Nah, kalau kemudian Allah merintahkan kita solawat, artinya Allah ngajak apa ini? Ngajak kita mengagumi ciptaannya. Allah mengajak kita memuliakan ciptaannya. Bukan ciptaannya karena ciptaannya, tapi mengajak kita memuliakan ciptaannya karena ini Allah yang menciptakan. Kalau kita menyambut ajakan Allah itu, Allah senang enggak? Senang. Kemudian kalau kita memandang remeh, kemudian enggaklah, cukup sehari 5 kali saja saya solawat. Kira-kira Allah jengkel enggak? Saya umumkan, kata Allah, innallah, ini Allah ngumumkan nih, kalamuh qadim, dalam wahyunya, sesungguhnya Allah ngumumkan kepada langit, kepada bumi, kepada alam semesta, Allah, aku bersolawat pada Nabi, malaikatku bersolawat kepada Nabi. Ini ada manusia dipanggil sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil, hei orang-orang yang beriman, solawat dan salamlah kalian kepada Nabi. Adem-adem wai, biasa-biasa saja, dingin-dingin saja. Kira-kira malaikat gregeten mboten? Hah? Jengkel enggak malaikat? Jengkel. Alam ini kira-kira gemes enggak ya? Lihat manusia yang seperti itu, gemes. Allah kira-kira murka enggak? Murka. Makanya malaikat Jibril alaihissalam turun dari langit ngadep kepada Nabi Muhammad SAW yang baru mau naik mimbar, melangkahkan satu kaki, dari gemesnya Lihat manusia-manusia model begitu, malaikat Jibril donga ngerokok. Pun paham? Makna hadisnya begitu, udah paham? Paham ya? Nah, sekarang kita ambil kebalikannya. Ambil kebalikannya. Ada orang belum diperintah, belum diperintah. Dia udah melaksanakan duduk solawat, jalan solawat. Apapun aktivitasnya solawat. Kira-kira malaikat senang enggak? Senang. Kemudian kalau malaikat senang, Allah senang enggak? Senang. Kalau udah Allah senang, kira-kira alam semuanya senang enggak? Senang. Nah, kalau dari situ saja. Belum kita bahas adin-adinnya. Kira-kira gitu ya. Orang yang rajin solawat itu pangkatnya tinggi atau rendah? Nah, panjenengan pengen banyak solawat atau sedikit solawat? Gampang ya ngajak orang solawat ya. Ayo, pengen banyak atau sedikit? Betul. Satu hari 1000 sanggup. Mesti pakai insya Allah. Masya Allah. Insya Allah itu artinya jika dikehendaki oleh Allah. Kita banyak solawat bukan cuma dikehendaki, diperintah sama Allah. Kok mesti pakai insya Allah? Kurang ajar men. Bawa-bawa nama Allah buat bela diri. Insya Allah. Cetok-cetok wala-wala Allah perintah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kita masih ngomong insya Allah. Malaikatnya gemes gimana ya. Iya itu ya. Ya, 1000 itu sedikit, tidak apa? Banyak. Benar enggak banyak 1000? Teman-teman saya yang sudah meraktekan semua komentar. Ternyata Ustaz Bib Fal 1000 itu cuman sebentar. Ada yang tadinya 1 jam udah naik jadi 45 menit. Semakin diamalkan nanti semakin dilipat. Syed Abdul Aziz Ad-Dabbah rahimahullah, beliau itu pernah berkata dalam kitabnya Al-Ibris, dulu saya itu kalau ngamalkan wirid saya dari pagi sampai mau maghrib enggak gerak. Dari pagi sampai maghrib. Baca terus maghrib baru selesai. Saya jalani terus, subhanallah, dilipat sama Allah waktu sehingga wirid yang tadi dari mulai pagi sampai maghrib bisa dari pagi sampai asar. Saya jalankan terus sama Allah, dilipat tadi waktu dari pagi sampai zuhur. Sehingga sekarang saya jalankan dari habis sholat subuh, matahari belum terbit, sudah selesai wirid saya. Yang dibaca sama. Yang dibaca sama. Tadinya waktunya dari subuh sampai maghrib, akhirnya cuma dari habis subuh sampai sebelum matahari terbit, sudah selesai. Kenapa? Karena lisan ini kalau udah sering dipakai, kemudian dia kerjasama dengan hati, maka nanti lisannya dituntun sama hati. Kalau udah lisannya dituntun sama hati, ngucap ya latif 1000 kali itu enteng. Al-Habib Umar Al-Muhdhar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan dalam satu tarikan nafas, saya bisa mengucapkan ya satu tarikan nafas, kemudian dihembuskan, itu bisa mengucapkan ya latif sebanyak 1000 kali. Kita kira-kira berapa kali ya? Kok bisa? Ya karena memang hidupnya latihan, hidupnya mujahadah. Lah wong kita ini latihannya cuman, betul enggak? Wah, hebat sekali dia. Dalam 1 menit bisa ngerokok 5 batang. Hebat enggak itu? Hebat kan? Wah, hebat wong karena hidupnya latihan ngerokok. Cuman saya suka ngerokok 1 menit 1 batang enggak rampung-rampung. Watuk-watuk dulu ya kan? Enggak pernah ngerokok. Ya ini semua karena kebiasaan, karena perjuangan. Akhirnya nanti bisa insya Allah dengan izin Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, baru setengah jam, tenang, masih ada setengah jam. Ini baru prolog ya, baru prolog, belum nyebut hadis tentang keutamaan solawat. Udah semangat belum? Sudah ya, jadi gak usah dilanjutkan ya. Udah cukup, yang penting kan dapat semangatnya. Ya, saya akan ungkapkan sedikit lagi dia. Rahasia di balik solawat ini. Rahasia di balik solawat. Saya masih ingat hari Ahad ketika di Omah Sinten ya. Ustaz Yusuf Mansur itu mau bahas tentang solawat. beliau sempat minta saya untuk berangkat Jakarta untuk juga apa namanya menjadi salah satu narasumber mengungkap masalah sholawat. Cuman waktunya yang saya nggak bisa, jadwalnya penuh. Itu sedikit Ustaz Yusuf Mansur nanya begini, kalau Allah kalau panjenengan wudhu, kira-kira Allah wudhu enggak ya? Ya kan? Allah merintahkan kita wudhu, tapi Allah wudhu enggak? Enggak. Allah merintahkan kita sholat, tapi Allah sholat enggak? Enggak. Allah merintahkan kita haji, Allah haji enggak? Enggak. Enggak kan? Tapi kalau sholawat, Allah belum merintah, Allah udah ngomong aku sholawat. Ya, belum merintah, Allah udah ngomong aku sholawat. Dari sini saja kira-kira, ya dari sini saja kira-kira, kalau kita renungkan, sholawat ini keutamaannya seperti apa ya? Bisa diukur enggak kira-kira? Tidak mungkin bisa. Ini renungan ya, renungan untuk kita semua. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, luar biasanya untuk perintah selawat ini Allah tuh enggak nanggung-nanggung. Allah enggak nanggung-nanggung. Kan Allah perintah di Al-Qur'an, "Hei orang-orang yang beriman, kalian selawat dan salamlah kepada nabi." Itu perintah Allah. Nah, Allah enggak nanggung-nanggung. Kenapa? Balasannya, ya, balasannya itu Allah tidak mengedepankan surga dan lain sebagainya, enggak. Surga pasti dapat itu. Ya. Tapi yang dikedepankan sama Allah balasannya, siapa yang selawat kepadamu satu kali, aku selawat kepadanya 10 kali. Ngimpi apa saya novel aledros letek elek kakean dosa sama Allah disolawatin. Allah langsung nyolawatin saya. Panjenengan mimpi apa? Sholat belum khusyuk, ibadah masih banyak yang keder, maksiatnya masih tetap jalan. Allah mensolawati panjenengan cuman gara-gara panjenengan sholawat pada nabi. Mimpi apa kita? Nanti mikir dereng. Coba sekarang mikir dulu sambil minum. Para pemirsa di rumah, pendengar IDFM, udah tahu belum menikah agungannya sholawat dari sini saja. Ini hadis sahih Muslim loh ya. Jangan dibilang hadisnya hadis lemah atau dhaif gitu. Itu nanti urusan yang dhaif saya sebutkan belakangan. Buat bonus. Ya, yang dhaif itu buat bonus. Kita sebutkan yang sahih-sahih dulu. Satu ini ayat Al-Qur'an udah jelas cukup, tambah sahih Muslim yang satu ini udah lebih dari cukup. Ya. Rasul bersabda salam, barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Sahabat dengar Rasul bersabda demikian. Kira-kira sahabat mingkem napan dremimil solawatan? Kira-kira sahabat itu diam atau terus menggerakkan lisannya untuk bersolawat? Kira-kira yang diharapkan sahabat itu karunia yang langsung dari Allah atau karunia-karunia yang lain? Mungkin ada yang nanya, Ustaz, ya sholawatnya Allah, sholawat itu bagaimana ya, perlu diartikan Ustaz sholawatnya Allah itu. Allah itu bersholawat pada kita itu maksudnya apa? Kita ini kan jelek, masa disholawatin Allah itu maksudnya apa? Iya, kita ini jelek, sebetulnya kita gak bisa dapat sholawatnya Allah, bener gak bisa. Welek, letek, kaken dosa, mau dapat sholawatnya Allah gak bisa. Tapi gara-gara berkat syafaat Nabi Muhammad SAW, berkat kita nyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Allah ngelirik kita, Allah lihat kita. Kalau bukan karena beliau, kita sujud nanti gosong yang buatan ditampi. Pun paham maksud saya? Udah ngerti sekarang mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cuman gara-gara kita mau memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan bersolawat kepada beliau SAW, Allah sendiri yang turun tangan. Allah sendiri yang turun tangan. Aku bersolawat kepadanya 10 kali. Maka ketika hadis ini disampaikan oleh malaikat Jibril AS, Rasul sujud syukur. Rasul sujud syukur sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Lah panjenengan sujud syukur mboten? Dereng. Udah, syukurnya dengan sholawat terus. Ya, syukurnya dengan sholawat. Sholawat terus. Jalan sholawat. Ada yang nanya, Ustaz, ya, sholawatnya Allah buat kita apa? Kalau buat Rasul jelas. Sholawat Allah itu Allah muliakan Nabi Muhammad SAW. Dengan karunia-karunia. Kalau buat kita apa? Imam Nawawi mengutip ucapan Qadhi Iyad. Ketika mensyarahkan Sahih Muslim. Syarah Nawawi, Imam Nawawi ala Sahih Muslim. Beliau mengatakan, arti dari sholawatnya Allah kepada orang yang bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW itu ada dua. Yang pertama, rahmatuh wa tad'ifu ajrih. Yang pertama adalah Allah memberikan rahmat kepadanya dan Allah melipat gandakan pahalanya. Itu arti yang pertama. Dan yang kedua, qad yakunu, dan terkadang haqiqatan ala zahiriha, betul-betul seperti zahirnya hadis, Allah bersolawat menyebut memuliakan orang tersebut di hadapan para malaikatnya. Di hadapan para malaikatnya. Jadi jangan membatasi arti solawatnya Allah. Ya, ini apa namanya yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi yang begitu alim saja masih mengutip ucapannya Qadhi Iyad untuk menegaskan ya. Apa maksud sholawatnya Allah kepada orang yang bersholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kalau kita lihat ayatnya, innallaha, sungguhnya Allah bersholawat pada Nabi, kan begitu. Dan hasilnya orang yang mentaati perintah Allah untuk bersholawat kepada Nabi, Allah mengatakan, aku bersholawat kepadanya. Artinya kalau dibuat persamaan, Allah bersholawat kepada orang yang bersholawat kepada Nabi, karena Allah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan orang itu mendapatkan solawatnya Allah karena ia mau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbi wasallam. Alhamdulillah. Moga diunjuk. Bon telas. Ya, saya minum dulu boleh? Ya, ini sudah darurat ya. Doakan saya bisa segera nutup yang di samping biar apa namanya? Kalau ujian bisa dimanfaatkan insyaallah segera. Nah, sekarang kalau begitu setidaknya kita sholawat itu berapa banyak? Sebanyak banyaknya. Dalam hadis Rasul bersabda, jika ada seorang hamba bersholawat kepadaku, maka para malaikat bersholawat kepadanya. Selama hamba itu masih bersolawat kepadaku, karena itu terserah sang hamba, dia mau sedikit atau mau banyak solawatnya. Kira-kira kalau Kanjeng Nabi udah ngomong gini, kita ini seharusnya banyak atau sedikit ya? Hah? Coba betapa santunnya Rasulullah SAW, gak ngomong, wes ngerti ngono yuk, saya ngakeh, gak ngomong gitu beliau. Beliau itu sangat santun, SAW, akhlak betul. Ya kan, akhlak betul. Kenapa? Karena ini urusannya dibahas oleh para ulama. Kenapa Rasulullah SAW yang berkaitan dengan sholawat itu Rasul tidak merintahkan kalian itu begini, kalian itu begini. Ya, tapi cenderung merendahkan di kiri. Sebab urusannya ini muji beliau. Ini urusannya memuliakan beliau sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Karena tawadhu'nya, karena rasa malunya, maka Rasul ketika menyebutkan fadilah-fadilah keutamaan orang-orang yang bersolawat kepada beliau, Rasul berupaya untuk menundukkan dirinya serendah-rendahnya sampai dalam kalimat beliau ketika Rasul mengatakan, selama sesungguhnya ketika seorang hamba bersolawat kepadaku, malaikat bersolawat kepadanya, selama hamba itu masih bersolawat kepadaku, karena itu hendaknya dia mau mempersedikit atau memperbanyak, silahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Coba kalau kita kira-kira bagaimana? Selama kamu doakan saya, malaikat semua doakan kamu. Makanya yang sering-sering doakan saya. Itu kalau kita kan begitu. Ya kan? Tapi kalau Rasul tidak begitu bahasanya. Terserah. Mau banyak atau mau sedikit. Ya, dikembalikan kepada kita. Sehingga pernah Ubay bin Ka'ab rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, saya ini sallallahu sangat suka bersolawat kepadamu." Ini contoh sahabat. Saya sangat suka bersolawat kepadamu. Enaknya itu Rasulullah waktu zikir saya, waktu doa saya yang buat solawatan itu berapa lama ya? Berapa persen? Karena ini urusannya solawat doakan beliau sallallahu memuliakan beliau sallallahu. Rasul ngomongnya juga merendahkan diri. Masyaitah. Terserah kamu. Enak ya Rasulullah ya? Ya terserah kamu. Orang sekarang datang satu orang punya duit banyak ya. Saya benar suka sama Bapak. Saya senang sama Bapak. Saya pengen nyumbang buat Bapak. Enaknya berapa Pak ya? Ya itu saya pengen beli tanah di pojok sana. Ya saya pengen beli mobil di sana. Saya pengen ini ya enaknya ya dibelikan semua. Itu kalau kita kadang gaya nih. Ya terserah Bapak, tapi lebih banyak itu ya kalau saya maunya ya begini, begini, begini, begini gitu kan. Sebutkan macam-macam. Tapi Rasulullah Muhammad SAW sangat halus, beliau bersabda, "Masyi'ta, terserah engkau." Terserah engkau. Maka sahabat ngomong, "Rasulullah, 25% buat selawatannya." 25% buat selawatan. Rasulullah SAW bersabda, "Masyi'ta, ya terserah kamu. Cuman kamu kalau mau lebih banyak, itu lebih bagus buat kamu. Lebih banyak, lebih bagus." Kembali sahabat, mentalnya sahabat gak seperti kita. Ya, ini sahabat dikasih tahu, ditambah lebih bagus. Gak ngomong, 25% gak banyak loh Kanjeng Nabi. Gak ngomong begitu. Sahabat ngejar lebih banyak, lebih bagus. Kejar lebih bagusnya, ngomong, "Ya Rasulullah, kalau begitu separuhnya ya, saya gunakan untuk sholawat." Rasul mengatakan, "Terserah kamu. Tapi kalau engkau tambah lebih bagus." "Kalau begitu ya Rasulullah, 2/3 saya gunakan untuk sholawat. Gimana ya Rasulullah?" "Terserah. Tapi kalau engkau tambah lebih bagus." Maka Rasul ditanya lagi, "Ya Rasulullah, kalau gitu saya akan gunakan semua waktu doa zikir saya untuk bersolawat kepadamu sallallahu alaihi wasallam." Rasul menjawab, "Masyi'ta." Rasul menjawab, "Idzan, kalau begitu apa yang menjadi keinginanmu akan diturutin oleh Allah dan dosa-dosamu diampuni oleh Allah." Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sampai di sini panjenengan pengin selawat berapa kali? Terserah. Lebih banyak lebih bagus. Terserah, lebih banyak lebih bagus. Tapi 1000 itu sedikit. Sebagian ulama mengatakan aqallul katsir, ya jumlah yang banyak, selawat yang banyak minimal 350 di pagi hari, 350 di malam hari. Jadi kalau di total jumlahnya 700. Sebagian mengatakan yang namanya banyak itu adalah 750 di pagi hari, 750 di malam hari. Kalau di jumlah berarti 1500. Kalau 1500 ya, yang satu 700, saya ambil yang rodok tengah-tengah wae. 1000 ya. Kalau yang 1500 dia rodok cedak enggak ngote aduh, kalau buat yang 700 udah over ya kan ya? Udah lah lebih. Saya ngajak semuanya satu hari selawat 1000 kali. Lah manfaatnya apa ya? Satu hari selawat 1000 kali. Kita bahas yang 100 dulu. Bahas yang 100. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran, wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi mi'atan, wa man shalla alayya mi'atan kataballahu lahu baina 'ainayhi bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar, wa askanahu Allah yawmal qiyamah ma'asyuhada, fa akthiru min as-salati alayya kullama dzukirtu fa innaha kafaratun li sayyi'atikum." Allahumma shalli wa sallim 'alaihi. Coba ini. Rasul bersabda sallallahu, "Siapa yang sholawat kepadaku satu kali, Allah bersholawat kepadanya 10 kali. Siapa yang sholawat kepadaku 10 kali, Allah bersholawat kepadanya 100 kali. Siapa yang sholawat kepadaku 100 kali, maka Allah mencatat untuknya 2 hal. Bebas dari sifat munafik dan bebas dari siksa api neraka. Kemudian Allah meletakkannya di surga dalam kelompok para syuhada." Jadi surganya bukan sembarang surga. Surga kelas syuhada. Kira-kira gampang atau susah itu kelas syuhada itu? Tuh lihat yang di Palestina dulu. Itu enggak gampang itu. Kelas suhada jangan ngaku-ngaku, oh gampang, Bib, saya berani jadi suhada, mengkiriin. Suhada yang bagaimana? Kadang ngaku-ngaku jadi apa pengen suhada, akhirnya enggak suhada. Kan? Katanya enggak mudeng, oh pengen jadi orang yang apa namanya? Mati syahid, cuman kemudian bom bunuh diri. Apa syahid yang begitu? Ya kan enggak pas gitu. Jadi suhada itu enggak gampang. Wah, ada orang yang ya Rasulullah, sahabat nanya, siapa yang gugur di jalan Allah? Maka Rasul menjawab, mereka yang berjuang untuk menegakkan kalimat Allah, gugur, maka itu gugur jalan Allah. Makanya Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika duel dengan Yahudi, angkat senjata, perang ini dengan Yahudi, teng teng teng teng teng, pedang kan teng ya, apa ting? Udah di antara teng dan ting gitu ya, pedang. Kemudian pedangnya Yahudi jatuh, Yahudi tersungkur, Sayyidina Ali mendekati si Yahudi, menguruskan pedangnya dan akan mengayunkannya. Ketika pedang ini diayunkan, belum sampai leher, Yahudi tadi meludahi. Maksudnya biar nebasnya lebih banter gitu. Sayyidina Ali langsung berhenti. Pedangnya disarungkan, Yahudi ditinggal. Kaget Yahudinya. Sebentar. Ya. Kamu saya ludahi bukan tambah panas, bukan tambah emosi, tapi kok justru kamu gak jadi bunuh saya, kenapa? Nabi saya mengajarkan, kalau berjuang itu karena Allah, bukan karena nafsu. Tadi ketika saya uruskan pedang masih karena Allah. Ketika kamu meludahi saya, maka saya takut kalau saya bunuh kamu karena nafsu. Kalau saya bunuh kamu karena nafsu, tempat saya di neraka. Ini Nabi kamu ngajarin demikian. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah SAW. Oh, kira-kira gampang gak jadi syuhada? Gak asal meninggal atau bunuh orang, gak begitu. Lihat itu gerak hatinya. Ini suatu yang apa namanya harus murni benar-benar karena Allah. Enggak ada amarah karena nafsu sama sekali. Bukan ego, enggak ada ego sama sekali. Nah, Rasul mengatakan siapa yang satu hari solawat 100 kali, ya maka dia dibebaskan dari sifat munafik, dibebaskan dari siksa api neraka, dimasukkan surga bersama para syuhada. Kemudian dikatakan juga oleh Rasulullah SAW, karena itu solawat yang banyak setiap kali disebutkan namaku, karena solawat itu akan menjadi penghapus dosa-dosa kalian. Yang gak kuat 1100. Ya kan ya? Gak kuat 100, 10. Gak kuat 10, 3. Gak kuat 3, disolawati. Paham maksudnya? Tahlil kan gitu kan ada solawatnya ya. Suruh baca 3 aja pagi 3 malam 3 enggak kuat. 10 pagi 10 malam enggak kuat. Diajak 100 enggak kuat. Apalagi diajak 1000. Kan repot kita ini. Ngakunya ustaz saya banyak masalah. Syekh banyak masalah. Guru banyak masalah. Kiai saya banyak masalah. Diajari baca solawat. Maksud solawat bisa menyelesaikan masalah. Kurang ajar. Ya Allahumma sholli wa sallim. Maksud sholawat bisa menyelesaikan masalah. Lah kalau sholawat enggak bisa menyelesaikan masalah, apa ada lagi yang bisa menyelesaikan masalah? Kalau dengan kita bersholawat, Allah bersholawat kepada kita, artinya Allah membantu perjuangan kita. Allah mengaruniakan karunia-Nya kepada kita. Kita katakan ini bukan solusi, kira-kira apa ada solusi yang lain? Pun paham. Dereng. Naam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi asyra marratin." Siapa salawat kepadaku satu kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Dan barang siapa salawat kepadaku 10 kali, maka Allah salawat kepadanya 100 kali. Siapa salawat kepadaku 100 kali, maka Allah salawat kepadanya 1000 kali. Siapa yang salawat kepadaku 1000 kali, maka Allah mengharamkan tubuhnya dari siksa api neraka. Wa tsabbathahu bil qawli tsabit, dan Allah akan mengukuhkan lisannya dengan ucapan yang kokoh dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Artinya nanti ketika akan meninggal dunia, dia bisa mengucap syahadat dengan jelas. Nanti dikubur ditanya apapun bisa jawab dengan jelas. Kalau perhitungan amal, dia ditanya apapun bisa jawab dengan lugas dan tegas, sehingga dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Wa ja'at salatuhu alayya nuran lahu yawmal qiyamah ala surat, kemudian kalau dia meniti suratul mustaqim di hari kiamat, solawatnya itu akan menjadi kendaraan yang berupa cahaya, sehingga dia bisa melintas suratul mustaqim dengan secepat-cepatnya, sehingga dia bisa masuk ke dalam surga, padahal jarak antara titik awal menuju surga, jembatan itu, perjalanan 500 tahun. 500 tahun. Nah, ini semalam saya ketika nyampaikan ini di Sukarjo, dapat pemahaman begini. Orang yang baca sholawat 1000 kali, diharamkan neraka memakan jasadnya. Haramallahu jasadahu ala nar. Neraka haram, kamu gak boleh nyentuh jasadnya. Neraka haram, kamu gak boleh nyentuh jasadnya. Ini orang-orang yang begini, itu kalau lewat deketin neraka, nerakanya yang sambat. Minggir. Kamu haram buat saya. Minggir. Jangan deket-deket sama saya. Jauh, menjauh. Kenapa? Nanti api saya padam gara-gara kamu. Nerakanya minggir. Tapi kalau yang model-model gak doyan sholawat, dosa kakehan gitu ya, mesti jauh udah dipanggil. Renio. Come here. Haus, lapar. Naudzubillah, men. Zalik. Ada yang nanya, ini Habibnya khurafat nih. Masa neraka takut? Masa neraka takut? Padahal di Al-Quran, Hal min mazid. Di Al-Quran nerakanya ngomong, ketika udah penuh belum? Nerakanya nanya, ada yang mau ditambah? Saya mau. Masih ada yang mau ditambahkan? Mau, masih ada yang ditambahkan? Saya mau. Itu kata neraka. Itu buat orang-orang kafir atau orang-orang yang banyak dosa. Tapi kalau ngedepin orang-orang yang beriman dalam hadis lain, juz ya mukmin. Ketika orang-orang yang beriman itu jalan di atas neraka yang terbentang menuju surga, itu kan suratul mustaqim, bawahnya neraka. Kalau kepleset masuk ke dalam neraka. Ketika orang-orang yang beriman melewati itu, wa minkum illa wariduha. Tidaklah seorang di antara kalian pasti akan melewati neraka. Maka dikatakan dalam hadis, saat itulah nerakanya ngomong kepada orang-orang yang beriman, termasuk di antara ini orang-orang yang rajin sholawat. Karena diharamkan neraka menyentuh jasadnya. Neraka ngomong, jus dia mukmin. Hei mukmin, cepat kamu pergi, jauhi aku, karena cahayamu tufi lahabi. Karena cahayamu akan memadamkan gelora apiku. Begitu neraka takut. Kira-kira kalau kita lewat di situ, nerakanya takut gak ya? Insya Allah takut ya. Insya Allah gitu. Asal kita banyak sholawat kan, nanti lama-lama nerakanya takut. Ya kita coba dulu pakai api rokok selamatkan gitu. Panas gak kira-kira? Ya kalau masih keselamat, tambah lagi sholawatnya. Masih keselamat, tambah lagi sholawatnya. Semoga keselamat terus, biar sholawatnya tambah terus. Ya. Seorang ulama, ini benar nih, neraka takut tuh sama orang-orang yang rajin sholawat. Gak berani dia, kalau deket nanti mati apinya. Apinya akan padam. Contoh, Ustaz ini neko-neko. Itu nanti di akhirat, gaib. Ya tapi ada dalil hadisnya kan. Ya kita ambil contoh yang orang-orang yang beriman ya. Orang yang beriman itu kalau dia berada di dekat api, api itu akan merubah dirinya. Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Ketika dilemparkan ke dalam api. Api buat Nabi Ibrahim jadi dingin dan menyelamatkan. Adem enak itu buat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ada seorang ulama masuk hutan. Ketika masuk hutan, tiba-tiba dia lihat ada harimau, ada singa, macan, semua deketi dia. Kira-kira kalau panjenengan masuk hutan ketemu yang begitu bagaimana? Melayu kan? Nah, ini ulama mau lari juga ya pakai wong, maksud aku ulama melayu kan begitu. Beliau naik ke tempat yang agak tinggi. Sedangkan tuh harimau semua mau. Ulamanya timbul rasa gentar dalam hati. Ingat, ini sholawat itu nurunkan rahmat. Maka beliau langsung baca sholawat terus. Hasilnya apa? Singa-singa pada jinak sehingga beliau bisa tidur. Sekelilingnya adalah singa. Silakan praktekkan di kebun binatang. Kalau sampai panjenengan dicakar, dicaplok, berarti itu singanya tidak beriman, itu anti solawat singanya itu. Pun paham maksudnya. Jadi solawat itu luar biasa. Memang hawa solawat mendinginkan. Ya, makanya orang kalau perang nggak mungkin di apa namanya yel-yelnya solawat itu nggak mungkin buat perang. Kalau yel-yelnya buat perang solawat nggak jadi perang nanti. Apa namanya? Dingin soalnya. Untuk perang mesti kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar itu membawa semangat Pak panas. La ilaha illallah, panas begitu. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Hawanya dingin. Makanya kalau ada demo-demo jangan ditakbiri, tambah panas. Ada demo sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, udzur salam Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Adem, hawanya akan adem. Tapi jangan bawakan solawat yang panas. Ada solawat panas, tahu tak? Solawat Badar itu solawat tenang. Solawatnya adem, tapi judulnya, lanjutannya itu kalimat-kalimat doa turunkan tentara Badar. Loh, kalau arwahnya para tentara Badar turun semua, kira-kira bagaimana? 313 sahabat ahli Badar itu ya turun semua. Kira-kira seperti apa? Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, 1 jam. Sudah cukup? Sudah mau seberapa jam? Hah? 2-3? Iya, nanti kita apa namanya fokusnya di sholawat. Ya. Kemudian, tadi belum selesai itu hadisnya. Dia dapat cahaya yang menjadi kendaraannya meniti Shiratal Mustaqim, yang Shiratal Mustaqim itu jaraknya 500 tahun. Wa atahullahu bi kulli salatin sallaha qasran fil jannah qalla dzalika aw kathur. Ya, kalau ada orang selawat, maka untuk setiap selawat yang dia baca, Allah menghadiahkan untuknya 1 istana di surga. Baik selawatnya cuma sekali, 2 kali, 10 kali, dapat 1 istana untuk setiap selawat. Qalla dzalika aw kathur. Kira-kira kalau 1 hari selawatnya 1000 kali, nanti akhirat panen enggak ya? Tahu enggak istilahnya orang Jawa? Sopo sing nandur ngun bakal ngunduh, ya kan? Itu pepatah orang Jawa. Nah, siapa yang nandur sholawat nanti dia ngunduh istana di surga. Gini, kalau saya ngajak panjenengan sholawatan, yang ngajak siapa nih? Saya ngajak panjenengan baca sholawat 1000 kali. Panjenengan baca 1000 kali, panjenengan dapat istana berapa? 1000 istana, betul? Nah kalau misalnya ini yang di masjid ini kira-kira 400-500 orang baca sholawat semua, 500 kali 1000 berapa? 500 ribu. Panjenengan dapat 1000 istana, saya dapat 500 ribu ditambah 1000. Yang ngajari Jumeri, ya kan? Belum lagi yang dengarkan di radio, belum lagi yang streaming di video, iya kan? Belum lagi jin yang datang di sini. Jangan dikira enggak ada jin di sini. Banyak nih jin di sini. Untung lah ketok anakku ya orang ketok. Ya. Saya juga enggak lihat, saya juga enggak ngerti, tapi iman. Karena di tempat yang baik, di majelis ilmu, di masjid, di musala, di langgar itu ada jin-jin yang beriman. Kalau di mall, jinnya ya begitu. Mirip-mirip dengan tempatnya gitu ya. Ya tapi jin-jin mungkin jin suka pengajian kadang-kadang main ke mall, ustaz juga main ke mall. Jadi yang dengarkan ini macam-macam, ada jin, ada manusia. Kalau mengamalkan semuanya, semua dapat pahalanya. Tapi tetap saya yang paling banyak. Ojo meri. Saya ngomong begini bukan untuk sombong, bukan ya. Untuk nyemangati ya. Nyemangati, jangan cuma ngamalkan tapi ajarkan kepada orang lain, ternyata saya hasil yang saya peroleh kalah lagi dengan guru saya. Kenapa? Lah aku diajari guruku, ya kan? Ternyata guru saya kalah dengan gurunya, ujung-ujungnya semua kalah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ganjarannya Kanjeng Nabi turah buah apa? Lu Kanjeng Nabi itu enggak dapat hasil kerja kita, amal kita udah surga tempatnya, derajat paling tinggi, naik terus derajatnya. Lah kemudian kok dapat kiriman ganjaran dari seluruh umatnya? Buat apa? Buat kita-kita sing dosane kakem. Syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati syafaatku, pertolonganku, ya, aku siapkan buat umatku yang dosanya besar, besar. Lah kalau kita udah urun solawat, nanam modal, ya insya Allah Kanjeng Nabi kan yo eling. Oh ini tanam modal tuh. Ya pernah nanam modal, investasi akhirat, ya kan ya. Beliau dapat keuntungan yang besar, kita ikut nanam modal, ya tentu kita akan dapat juga balasan dari beliau. Dalam ilmu ekonomi istilahnya apa itu? Dia nggak mudeng saya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, jadi gini, buat perjanjian dengan saya, mau? Mau ya, janji ya. Ini bukan asal janji di mulut tuh. Ya, nanti di akhirat dum-duman ganjaran. Ya, yang pahalanya lebih banyak nolong yang pahalanya kurang banyak. Ya kan? Enak enggak gitu? Ada yang nanya, apa iso to gitu? Mosok ganjaran di dum-dum. Ya, masa pahala dibagi bagi apa bisa nanti orang itu membagi saudaranya dengan pahalanya. Jangankan di akhirat ya, masih di dunia saja yang hidup bisa ngasih yang meninggal bisa ngasih yang hidup. Bingung mesti. Ya kan? Ini bukan anu loh, bukan cerita-cerita ketemu demit, hantu, bukan. Ya, seperti yang diceritakan dalam hadis. Jelas kan? Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kemudian titip salam kepada Rasul untuk kita semua umat Islam. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, sampaikan pada umatmu bahwasanya surga itu tanahnya subur. Tanahnya subur. Kalau ditanami cepat jadi. Dan tanaman surga itu pohonnya adalah ucapan la haula wala quwata illa billah. Di riwayat yang lain, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya kan? Ini yang ngajari siapa? Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim udah meninggal dunia bisa masih ngedum-ngedum ganjaran kepada kita nih. Modal, amalkan. Seperti itu kan? Bahkan kita belum lahir, belum masuk Islam, udah didoakan. Kalau masuk Islam, udah didoakan selamat, rahmat, berkah. Kan artinya salam itu kan doa. Ya Allah, berikan keselamatan, rahmat, dan berkahmu untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim udah mendoakan kita ngedum-ngedum ganjarannya. Nabi Muhammad SAW ketika lewat tuh ada dua orang yang disiksa di kubur. Rasul menanam pelepah kurma. Itu Rasul juga menghadiahkan pahala dari amalnya untuk yang meninggal dunia tersebut. Kita bisa dum-duman ganjaran. Apalagi yang meninggal sama meninggal. Oh, banyak itu riwayatnya ya. Yang ketika orang Bani Israel, nanti kalau saya ceritakan subuh rampungnya. Ya, kita akan keluar dari topik solawat. Intinya begini, ya, intinya solawat ini sesuatu yang luar biasa. Ini belum selesai loh, ini masih banyak ini. Ya, diselesaikan. Tak selesai-selesai pak ini. Ya, ini saya batasi sampai di sini dulu. Nanti Jumat depan kita sambung lagi ya materi solawatnya. Ini baru mukaddimah. Ini kan cerita-ceritanya belum ada. Hadisnya baru berapa tadi? Paling 1, 2, 3 ya kan? Belum, masih banyak hadisnya, masih banyak ceritanya, masih banyak nanti penjelasan ulama tentang solawat. Karena ini amal yang luar biasa. Sedikit saja saya kutip dari Simtud Duror, solatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Solawat yang dengan solawat itu bisa menyebabkan ruhnya orang yang bersolawat nyambung dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita solawat, roh kita langsung connect ke Nabi Muhammad SAW. Ini di rumah ini ada wifi, ya kan? Wifi-nya ada. Kemudian pakai koneksi speedy. Begitu laptop saya buka, wifi dinyalakan, connect ke speedy. Dimasukkan password, connect ke speedy. Begitu nyala koneksi internetnya, saya bisa menjelajah dunia, download apapun bisa. Betul? Download ini bisa kan? Itu baru connect sama Google Search. Ya kan? Mbah Google. Ya enggak? Cari data apa muncul download, ya kan? Copy paste dan lain sebagainya. Sekarang saya mau nanya, kalau hati kita connect dengan server hati Nabi Muhammad SAW, yang didownload apa kira-kira? Manba'ul ulum, sumbernya ilmu itu adalah hati Nabi Muhammad SAW. Dan hati Rasul senantiasa menghadap kepada Allah Ta'ala. Setiap saat Rasulullah menerima karunia-karunia dari Allah dalam hatinya. Ketika hidup maupun setelah meninggal dunia. Bahkan setelah meninggal dunia enggak ada yang menyibukkan beliau. Salam. Nah, kita dengan salawat tadi bisa connect dengan Rasulullah SAW. Connect, nyambung hubungan. Pengen enggak? Ada yang nanya, dalilnya mana Ustaz? Aduh, ruwet. Orang salawat kok connect dia. Itu disebutkan dalam hadis. Ya, barang siapa bersalawat kepadaku, maka aku bersalawat kepadanya. Nah, kalau kita salawat disambut sama Nabi salawat, berarti kan Nabi nyambut ucapan kita. Nabi lihat kita. Kalau udah Nabi ngadep ke kita, kita ngadep ke Nabi, apa yang terjadi? Jika dua mata saling memandang, dua hati saling menghadap, apa yang kira-kira terjadi? Wah, ini bahasa cinta ini. Apa yang terjadi kira-kira? Hah? Akan saling mendekat. Hubungan yang sangat dekat. Makanya orang-orang soleh itu mereka benar-benar pegangan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Gak mungkin wali gak doyan sholawat, gak mungkin. Jadi kalau ada orang yang aku wali gak doyan sholawat, wali palsu. Gak mungkin gitu. Gak mungkin. Waliullah kok sholawatnya sedikit, aneh gitu. Gak mungkin. Pasti waliullah sholawatnya banyak. Kenapa? Allah sendiri sholawat terus. Allah nunjukkan malaikat sholawat terus. Allah perintahkan kita terus sholawat. Laptop ini sholawat sedikit ngaku wali atau dibilang wali. Ya, wali murid kali. Paham? Sampai di sini jelas? Ya. Tambah lagi dikit, apa boleh. Mumpung ingat saya. Tahu orang pelit? Tahu. Punya teman yang pelit mau enggak? Enggak mau. Keluar bareng sama orang pelit jalan-jalan mau enggak? Enggak mau. Malu. Betul. Orang yang pelit kira-kira disukai atau dijauhi? Jauhi. Siapa yang ngomong? Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dermawan dicintai sama Allah, dekat dengan Allah, dekat dengan masyarakat, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Orang yang bekhil, orang yang pelit, orang yang kikir, kalau dalam bahasanya Bang Madid, orang yang medit. Ya kan, orang yang medit itu orang yang jauh dari Allah, jauh dari masyarakat, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Orang yang pelit. Betul kan? Ya. Cuman sayang. Kita itu kalau ngukur pelit, ukuran kita pelit itu yang enggak mengeluarkan duit, ya kan? Ya, itu ukuran kita. Itu pelit biasa. Itu pelit biasa. Pelit biasa saja buat kita udah luar biasa. Nah, kira-kira kalau Kanjeng Nabi bilang sepelit-pelitnya orang pelit. Itu kira-kira pelitnya seperti apa ya? Hah? Sepelit-pelitnya orang pelit adalah orang yang kalau aku disebut enggak mau sholawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau ada orang yang begitu panjangan mau deket-deket enggak? Nyatanya ya deket-deket. Nyatanya kita ya juga sering jadi orang pelit. Disuruh ngucap sholawat sallallahu alaihi wasallam aja abotnya luar biasa. Ya kan? Ini Rasul mengatakan orang yang sangat pelit adalah orang yang disebutkan aku SAW tidak mau bersolawat kepada aku. Seperti itu. Nah, ini nanti saya ungkap bocorannya Jumat depan. Tentang masalah kalau solawat bagaimana, enggak solawat bagaimana. Ya, solawat bagaimana, enggak solawat bagaimana. Semoga pertanyaannya enggak nanya yang itu. Jadi biar jawabannya Jumat depan. Gitu. Ya, ini ada yang mau nanya enggak? Silahkan. Monggo. Ya, assalamualaikum Habib. Ya. Langsung saja saya Partiman dari Petengan Keden Bedan yang akan kami tanyakan apakah bolehkah kita bersolawat dengan niat untuk keluarga dan anak turun kita. Yang pertama, yang kedua, itu apabila ya Habib ada seorang orang tua yang sakit keras atau mendekati atau koma, nah itu kan beliau nggak bisa melaksanakan sholat ya Habib ya. Apakah si anak itu bisa menggantikan sholatnya atau ibaratnya nyaur utang sholat beliau ya Habib? Begitu. Demikian dulu mohon jawabannya Habib. Makasih. Assalamualaikum. Yang pertama, yang kedua dulu, masalah sholat. Orang itu sholat kalau enggak mampu berdiri maka duduk, enggak mampu duduk maka berbaring, enggak mampu berbaring maka telentang, ya kan? Kemudian kalau ternyata telentang juga enggak mampu maka semampunya, ya dengan gerakan mata misalnya. Tapi kalau sudah dengan isyarat tidak mampu berarti yang tahu hanya dia dengan Allah, yang tahu hanya dia dengan Allah, artinya dengan hatinya. Jadi kalau lisannya enggak bisa bergerak, ucap enggak bisa, ya kemudian mata juga tidak bisa isyarat, berarti kan tinggal hatinya nih, hati dan pikirannya, dan kita kan nggak ngerti, kita kan nggak tahu. Tugas kita adalah prasangka baik dan mengingatkan. Kalau waktu azan diingatkan, Pak, Bu, ini masuk waktu duhur, ayo sholat. Kemudian kita wudhu kan, karena boleh kita mewakilkan wudhu ya, artinya mewudhui, ya diwudhui kalau memungkinkan secara medis. Kalau tidak memungkinkan, ya tidak usah diwudhukan. Setelah itu dituntun sholat. Kita sholat di sampingnya. Monggo Pak, sholat jamaah dengan saya. Saya jadi imam ya Pak ya, gitu. Allahu Akbar. Ya. Dituntun seperti itu. Biar bisa ingat di alam fikirnya. Nah, itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Kemudian yang pertama tadi. Sholawat diniatkan untuk anak cucu, untuk warga dan lain sebagainya. Nah, ini yang sebenarnya bagian yang mau diterangkan Jumat depan. Tapi ya, dibocorkan sekarang, Pak. Tidak apa-apa ya. Gini, masih ingat tentang tiga orang yang berada di dalam gua tertutup batu? Masing-masing kan tawasul dengan amal solehnya ya. Ada yang tawasul dengan kejujurannya dalam berdagang ya kan, amanatnya. Kemudian ada yang tawasul dengan dia mampu menjaga diri dari perbuatan zina ya kan. Ada yang tawasul dengan buktinya kepada orang tua. Itu semua kan amal soleh, benar. Kita ini sudah melihat yang namanya sholawat itu keutamaannya luar biasa. Kira-kira kalau kita tawasul dengan sholawat hasilnya apa ya? Oh, itu loh kadang gak mikir. Makanya orang-orang dulu itu kalau ada apa-apa tawasul sholawat. Saya pengen beli ini. Langsung pegang tasbih, baca sholawat nariyah 4444 kali. Nawaitu ya Allah, saya punya hajat ini, baca nariyah. Misal itu kan ya, ini namanya tawasul dengan sholawat tersebut agar hajatnya terkabul. Ada yang nanya lagi, kok bisa dia dengan sholawat hajatnya terkabul? Saya ambil contoh begini, dulu sudah saya terangkan dan sering saya singgung, tapi dicontohi lagi boleh nggak? Boleh. Misal ada seorang pengen beli mobil, masuk showroom. Atau misal ada seorang pengen bangun masjid, lebih mulia kan? Bangun masjid, tapi tanah belum punya. Tanah belum punya. Dia lihat lokasi, tuh ada tanah di sana. Dia pengen bangun masjid. Dia datang ke lokasi tadi, tanahnya dipegang. Tanahnya dipegang di situ sambil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dia baca nih ribuan kali selawat, ya, sambil dia minta, ya Allah, jadikan tanah ini milik saya. Mau saya jadikan masjid. Ya, saya mau nanya. Ini ada tuntunannya enggak? Hah? Ada tuntunannya enggak? Bid'ah enggak ini? Pernah Nabi ngajarkan, kalau kamu mau bangun masjid, pengen beli tanah, tanahnya pegang sholawatin. Pernah ngajarkan gitu enggak Nabi? Enggak pernah? Siapa bilang? Bu, saya jangan dirasani dari tadi Habibnya kok enggak nyebut kami ya. Iya Bu. Ibu, pengantuk. Oh dereng, semangatnya derengnya. Di situ dapat dengar dengan jelas Bu. Jelas. Maaf ya dari tadi saya nggak nyebut ibu gitu ya. Pemirsa di rumah juga kurang saya sapa, mohon maaf. Yang di sini juga tadi saya juga jarang nyebut ya. Di radio juga karena tadi fokus lagi bahas sholawat. Nah, pegang tanahnya bacain sholawat. Ya kan? Ada yang nanya, Ustaz, dalilnya mana? Itu kan enggak ada tuntunannya. Hadisnya enggak ada, Nabi enggak pernah ngajarkan. Saya jawab, siapa bilang? Siapa bilang? Masih ingat enggak sebuah hadis marfu'? Hadis marfu' artinya ucapan-ucapan sahabat, tapi sahabat menyandarkan itu sebagai ucapan Nabi SAW. Yang diriwayatkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Doa itu terhenti di langit, mauquf. Terhenti di langit, dibanding, diblokir sama Allah. Doa itu diblokir. Kalau bahasa perbankannya diblokir. Iya. Gak bisa jalan lagi dia. Bensinnya habis. Gak bisa naik ke langit. Gak bisa naik ke langit, gak bisa nembus langit. Kalau tidak diawali dengan solawat dan tidak diakhiri dengan solawat. Jadi kalau doa gak pakai solawat dulu di depannya, gak pakai solawat di akhirnya, doanya diblokir sama Allah. Gak diterima. Kenapa? Meremehkan Nabiku sallallahu alaihi wasallam. Gak diterima. Tapi doa yang diawali dengan solawat, diakhiri dengan solawat, disebutkan dalam hadis, doa itu pasti diterima oleh Allah. Kan begitu? Saya mau nanya, tadi pengen beli tanah buat masjid, tanahnya dipegang, dalam hati berdoa, jadikan ini milikku ya Allah. Namanya apa ini? Doa. Terus dia sambil dalam hati seperti itu, dia solawat, orang ini solawat. Orang ini berbuat bid'ah atau lagi mengamalkan hadis Nabi? Justru ini doa yang benar, bukan cuma ngucap di lisannya langsung praktek. Ya Allah, ini loh yang saya butuhkan. Ini loh tanah yang saya maksud. Tolong diberikan kepada saya, ya Allah. Sambil terus sholawat. Bukan cuma di awal sholawatnya. Bukan cuma di akhir sholawatnya. Tapi sepanjang berdoa, terus bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mohon paham? Kinten-kinten kabul, mboten. Kabul, gitu kan ya. Termasuk tadi niat solawat untuk jaga anak keturunan biar soleh solihah, biar bisa menghafalkan Al-Quran dengan baik, biar dilindungi. Ini berarti dia berdoa dengan solawat tersebut. Doa minta sama Allah macam-macam ya kan? Tawassul dengan solawat tersebut. Siapa yang ngomong gak bisa? Ya, wong kita ini diperintahkan cari wasilah dan diperintahkan untuk mengawali doa dengan solawat. Ngerti, Pak? Nggih. Bisa dipahami ya? Ibu-ibu silakan, Bu. Sebelum dilanjutkan, Mas Sidik SMS nomor berapa silakan? Bismillahirrahmanirrahim. Buat yang ingin bertanya lewat line SMS, nomornya di 083-865-4307-nya 3 kali. Sekali lagi di 083-865-4307 tujuhnya 3 kali. Lagi Mas Sidik. Sekali lagi di 083-865-4307-nya 3 kali. Iya. Udah ada SMS yang masuk belum dari Mas Sidik? Sudah ada, Habib. Iya, ada berapa SMS yang masuk? Di sini sudah banyak. Tapi belum bisa dideteksi. Oh iya, coba masih banyak yang masuk. Dipilihkan dulu pertanyaannya. Ibu-ibu silakan ada yang mau nanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Bib, mungkin kali ini enggak bertanya, hanya sharing. Ini tentang sholawat. Biasanya kan tukang bertanya, cuman kali ini saya ingin sharing tentang sholawat, Bib. Boleh, boleh. Tadinya memang agak sulit nih, ilmu kami memang masih sepek, jadinya ketika mendengar Habib sampaikan sudah lama, semestinya sejak kayaknya hari kedua, minggu kedua setelah pindah di rumah ini, 70 ribu sholawat satu minggu gitu tuh. Itu masih sama sekali gak masuk di hati, sama sekali gak masuk pikiran, sekedar dengar gitu ya. Terus di breakdown lagi jadi 1000. Kok ya 1000 ya, oke banget gitu ya. Ya dasarnya hati ini belum mau menjalankan. Tapi ketika berulang-ulang kami dengar berulang-ulang kami dengar nasihat dari Habib seperti itu, saya mulai coba ya Habib. Mohon maaf ya, saya sedikit sharing, mudah-mudahan ini menyemangati karena dari awal saya juga enggak tertarik tadinya. Jadi ketika saya mencoba, pertamanya enggak tak hitung, hanya sekedar ya pokoknya selawat, enggak pakai tasbih, enggak pakai saya hitung sekedarnya gitu. Lama-lama saya coba pakai tasbih gitu ya. Lumayan ini 100, 200, 300. Jadi agak lumayan gitu. Dan tasbih yang konvensional itu lebih. Jadi saya di jalan itu agak repot, klepat-klepat gitu ya. Akhirnya kok enak juga ya. Jadi sudah dapat 500 kok ya, tambah enak gitu ya. Baru setelah kami pulang dari Klaten, ya saya ingat. Betul. Ketika pulang dari Klaten, subhanallah, pokoknya saya mantep hati, niat bismillah pengen 1000 gitu ya. Jadi niatan saya, cita-cita pribadi saya, sudahlah saya enggak ingin dunia, saya enggak karena rasanya belum mungkin ya kalau saya pingin mengidamkan sebuah mobil mewah seperti apa gitu, kayaknya enggak mungkin banget. Mungkin. Enggak mungkin banget gitu ya. Jadi cita-cita yang tak tanamkan ya cuman itu, masuk surga tanpa lewat neraka gitu toh. Jadi enggak usah ngitipin neraka. Jadi kepingin saya cuman itu. Jadi subhanallah, yang tadinya 1000 itu angka yang fantasi buat saya, enggak terasa gitu ya, enggak terasa sama sekali. Jadi sangat termotivasi ya, sambil jalan dimanapun. Jadi bahkan hari ini saya mencoba meningkatkan, kalau 1000 rasanya seperti ini, tambah lagi 200 rasanya seperti ini. Hari ini hari Jumat, saya baca sebuah hadis, penuhi hari Jumat dengan solawat. Saya mencoba semaksimal apa saya mampu gitu ya, untuk bersolawat di hari Jumat ini. Subhanallah, sampai dengan jam tadi ya, kira-kira 10 menit yang lalu, 3151 subhanallah. Jadi ternyata angka 1000 itu kecil enggak, kalau kita mau ya Bib, kecil ternyata. Bahkan sampai angka 3000 pun enggak berasa gitu ya Bib. Jadi itu mungkin sharing saya. Dan ini saya merasanya kok juga terlambat. Ketika saya mendengar berulang-ulang, baru mau melaksanakan setelah mendengar berulang-ulang. Tapi beda dengan anak saya Bib. Jadi ketika si anak itu mendengar sekali, waktu semalam mendengar di Sukoharjo, 1000 kali solawat sehari gitu ya. Pagi itu subhanallah sudah mempraktekkan Bib. Jadi saya antar dia berangkat ke sekolah, dari pagi kita siapkan dia selesai mandi sampai berangkat ke sekolah itu sudah dapat 400 sekian gitu ya. Jadi 450 sekian gitu. Jadi subhanallah, rasa-rasanya kita yang tua ini harus malu sama anak ya Bib. Kok anak punya semangat seperti itu, sedang ibu dan ya golongan-golongan tua seperti kami ini kok agak lambat gitu ya Bib. Mau ngomong bapaknya gak enak gitu. Enggak, bapaknya punya metode sendiri mungkin. Jadi gitu Bib. Jadi mudah-mudahan sharing ini menyemangati, karena ternyata jumlah 1000 itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan tubuh kita diharamkan tersentuh api neraka, sama sekali enggak ada apa-apanya. Dan itu tips yang dari saya, yang saya rasakan amat-amat sangat itu tasbih ya. Jadi model digital yang sempat Habib sarankan itu ternyata sangat bermanfaat. Ketika saya pakai tasbih yang konvensional, rasa-rasanya saya ribet di jalan. Kalau pakai itu ribet Bib, malu dilihat orang, ribet. Pokoknya kalau pas pegang stang juga ribet gitu ya. Jadi ketika saya sudah pakai ini, melingkar di jari. Pakai ini. Tasbih digital itu melingkar di jari, jadi cincin saya ya. Kebetulan saya nggak pernah pakai cincin, baru kali ini cincinnya cincin tasbih ya. Jadi seperti itu. Subhanallah, ketika ini sudah melingkar di cincin itu, di jari, ada sebuah giroh, ada sebuah semangat untuk selalu mengucap gitu nggih. Jadi makanya tadi saya juga menyemangati teman-teman ibu-ibu yang di sini, Bu pakai ini insya Allah tersemangati, pakai ini insya Allah tersemangati. Saya matur seperti itu. Monggo Bu. Ini ibu-ibu jadi penasaran, pengen lihat Bib. Bu, ini tasbihnya seperti ini ya. Ini banyak di toko-toko. Tersedia Bu tasbihnya, monggo kalau ngersake Bu. Sip, nggih. 20.000. 20.000. Gitu Pip. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Ternyata 1.000 itu tidak apa, tidak ada apa-apanya dibanding balasan dari Allah yang tubuh kita diharamkan tersentuh oleh api neraka. Matur nuwun, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya simpulkan ya, jadi 1.000 itu buat beliau yang tadi yang gak tertarik, merasa 1.000 itu besar, gede gitu ya, ternyata setelah dilakoni sedih ya. Bahkan tadi pagi ini Bu Ika ini tadi pagi ngomong sama laporan SMS Bip, alhamdulillah udah selesai yang 1.000 itu kurang lebih 7:30 pagi sudah selesai ya. Saya ngajak teman saya tuh bareng baca apa namanya solawat ini itu Mbak Zanita Erdi, saya ajak solawat ya dalam waktu 30 menit 1.000 itu selesai. Jadi solat duha selesai, solat duha baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Mungkin panjenengan nanya kok bisa selesai 30 menit 1.000 itu ya, caranya gimana? Caranya sering, nanti kalau udah sering jadi gampang bibir kita ini, lisan kita jadi gampang, nggak ketekuk-tekuk tuh enggak gitu ya, gampang. Ini contoh sederhananya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Itu cepat atau lambat? Cepat. Nah, itu nanti lama-lama kita bisa baca seperti itu. Jadi katakan, "Ustaz, itu kok anu enggak tergesa-gesa, enggak khusyuk, siapa bilang?" Itu semakin cepat nanti semakin khusyuk gitu ya. Ada yang nanya, kok bisa gitu Ustaz? Ya, kalau pembalap ngerti. Kalau pembalap ngerti. Itu pembalap tuh kalau lihat orang yang nyetir lemot, lemotnya setirnya. Nyetir kok kayak ngono gitu kan? Pembalap suruh naik motor pelan-pelan, kira-kira greges enggak? Greges. Tapi kalau dia semakin kebut, semakin khusyuk enggak naik motornya? Semakin khusyuk. Jadi jangan ngukur khusyuk enggak khusyuk gara-gara apa namanya? Bacaannya cepat atau enggak? Enggak cepat, yang penting tartil, yang penting benar, lain sholat loh ya. Sholat itu memang gerakannya harus tumanina, enggak boleh tergesa-gesa lain. Kalau ini kan zikir ya, zikirnya lisan. Itu semakin cepat semakin banyak yang diperoleh. Karena hati itu lebih cepat dari lisan. Dan yang dihitung itu bukan lisan, yang dihitung adalah hati. Hati ini speednya unlimited ini. Wah, enggak tahu tuh berapa giga, bukan giga, oh, bukan giga, tera. Oh, bukan tera, apa enggak tahu. Speednya belum ada ini. Speed-speed yang untuk internet tuh belum bisa menyamai kecepatan hati. Jadi latihan yang rajin nanti insyaallah bisa. Ini tasbihnya seperti ini. Kalau mau beli ada di depan ya, ada di depan. Harganya insyaallah murah. Kemudian dari SMS ada yang mau nanya Mas Didik? Di line SMS baru 150 Bib. Baru 150. Silakan Mas Didik. Pertanyaannya untuk yang pertama yang menanyakan bentuk-bentuk dari solawat itu dan mau tanya apa bacaan solawat yang untuk 1.000 kali. Soalnya solawat banyak macamnya. Iya. Dan ini satu pertanyaan lagi dari Yernita di Jakarta. Bagaimana jika kita gunakan semua waktu doa kita hanya untuk bersolawat? Ya. Begitu Habib. Terima kasih. Jadi dua pertanyaan yang digabung menjadi satu gitu ya. Pertanyaan dari Mbak Zerita Erli dan dari yang satu lagi teman dari mana ya, tentang bagaimana kalau kita solawat semua waktu digunakan untuk solawat. Kemudian solawatnya solawat yang seperti apa seharusnya? Solawat itu jenisnya apa saja? Tadi seperti dikatakan, kalau semua waktu digunakan untuk solawat, suatu hal yang sangat bagus. Ya seperti kalau penghafal Al-Quran, semua waktu digunakan untuk membaca Al-Quran, maka itu suatu yang sangat sangat bagus. Ini kan orang ada bidang-bidangnya ya. Ada yang diberi kemudahan sama Allah untuk menghafalkan Al-Quran, ada yang diberi kemudahan untuk memperbanyak solawat, ada yang diberi kemudahan untuk baca kalimat tahlil. Tapi dengan catatan, jangan sampai kita menganggap zikir yang lain tidak penting. Ya. Karena solawat itu kalau vitamin, vitamin, multivitamin. Ya. Di dalam solawat kalimat la ilaha illallah itu sudah ada. Kok bisa? Kalau Anda ikuti tariqah para sufi, maka zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Bagaimana hadis? Kemudian la ilallah itu diringkas lagi menjadi Allah. Ketika nyebut Allah, maka yang terlintas dalam hati adalah la ilaha illallah. Kemudian Allah itu diringkas lagi menjadi hu. Ketika menyebut hu, maka yang teringat adalah Allah. Ketika Allah, maka la ilaha illallah. Dengan hu saja langsung bisa la ilaha illallah. Sedangkan ketika kita solawat, Allahumma, Allahumma, Allahumma, sallallahu, sallallahu. Ketika nyebut Allah, di situ langsung hati kita juga berinteraksi dengan la ilaha illallah. Bisa dipahami ya? Jadi orang yang bersolawat jangan kemudian, wah kok rasa-rasanya saya gak nyebut Allah. Justru kita menyebut Allah gitu ya. Justru kita menghamba kepada Allah. Justru kita merendahkan diri kepada Allah. Sebagaimana hadis tadi, Ubay bin Ka'ab menjadikan seluruh waktu zikir dan doanya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hasilnya izan, kata Rasul, kalau begitu apa yang kamu inginkan? Akhirnya kan gak sempat doa ya. Gak sempat doa, gak sempat minta gitu kan. Kamu ingin apa? Tuk pahamu. Yang kamu inginkan dipenuhi oleh Allah. Dan dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Nah jenis solawat apa? Solawat itu kalau secara global dibagi menjadi tiga. Solawat yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya, kemudian solawat yang diajarkan para sahabat. Dan solawat yang diajarkan oleh para ulama. Ada orang nanya. Solawat kok pakai ada solawat yang diajarkan para ulama ini gimana? Ya. Berarti ini ulama ngarang-ngarang solawat. Emangnya boleh ngarang solawat? Ya, emangnya boleh ngarang solawat? Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, solawat itu intinya adalah memohon kepada Allah agar bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Intinya seperti itu. Nah makanya para sahabat berkreasi solawat. Sahabat ada solawatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ada solawat berapa sahabat? Ada solawatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Jadi ada solawatnya sahabat. Nah kalau sahabat boleh berkarya solawat, sahabat ini nabi bukan? Bukan. Sahabat adalah ulama. Maka ulama selain sahabat juga boleh karena kita diperintahkan meneladani Rasul dan meneladani para sahabat. Begitu. Ini intinya ada tiga. Terus solawat yang mau dipakai untuk solawatan mana? Terserah. Ya kalau memang lisannya kuat, solawat Ibrahimiyah seribu kali ya monggo, itu afdhalus solawat. Solawat yang terbaik solawat Ibrahimiyah ya. Tapi mungkin karena kesibukan kerja macam-macam, kalau solawat Ibrahimiyah yang di at-tahiyyah itu dibaca 1000 kali mungkin belum sempat. Nah untuk melatih diri kita cari solawat yang ringan. Al-Habib Abbas Al-Habsyi, sebagaimana yang saya dengar dari Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sajjaf. Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sajjaf itu selepas sholat, ya, beliau sholawat 200 kali. Jadi satu hari selepas sholat, 5 waktu kali 200 berarti 1000 kali. Itu yang selepas sholat. Caranya gampang. Sholawatnya sangat pendek. Diawali dengan baca ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu kan ada perintah disuruh selawat dan salam langsung dilanjutkan Allahumma shalli wa sallim 'alaihi, Allahumma shalli wa sallim 'alaihi, Allahumma shalli wa sallim 'alaihi. Pendek kan? Ya, ini apa namanya? Melaksanakan langsung perintahnya Allah ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim alaihi, Allahumma salli wa sallim alaihi, Allahumma salli wa sallim alaihi. Ini diajarkan oleh Al-Habib Attas Al-Habsyi, seorang ulama dari Madinah. Ini bisa. Atau mau selawat yang pendek lagi. Ya, sallallahu alaihi begitu saja. 1000 kali bisa. Atau mau yang agak sedang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallim juga bisa. Terserah mana yang menurut Anda itu ringan, ya, tapi bisa istiqomah, silahkan jalankan. Ya, tinggal nanti selawat-selawat yang lain itu diambil satu-satu-satu biar istiqomah, biar kita bisa merasakan variasi selawat. Karena semua selawat yang diajarkan para ulama, beliau-beliau itu mendapatkannya adalah ilham dari Allah dan sebagian adalah lewat mimpi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti insyaallah akan saya jelaskan Jumat yang akan datang tentang bagaimana para ulama itu bersyair di dalam bersolawat. Ya, dan bagaimana beliau-beliau itu memuji Nabi Muhammad SAW. Kenapa seperti itu? Silakan Mas Cicik cari yang lebih jauh lagi. Ini udah 10:30. Udah cukup atau dilanjut? Oh cukup. Dilanjutnya udah melempem berarti cukup. Mas Cicik monggo. Ya, Bib, di sini ada yang bertanya dari Singapura tapi tidak berkenaan dengan tema. Boleh, silakan. Dari Sofi yang ada di Singapura mau bertanya, saya beli tanah tapi sertifikatnya bermasalah dan saya baru tahu. Terus saya ingin membatalkannya, apa hukumnya? Apakah saya berdosa? Tapi duit saya tidak minta balik semuanya. Saya ikhlaskan yang 1 juta untuk tanda pembatalan pembelian sertifikatnya di bank, tapi tak kasih tahu, saya mohon penjelasannya. Iya. Kalau kita membeli tidak sesuai dengan kesepakatan, otomatis gitu ya, maka apa yang dibeli itu bisa dikembalikan ya. Karena jelas tidak sesuai dengan kesepakatan, termasuk ini urusan tanah sertifikat bu, sertifikatnya bermasalah itu ya, ya jangan diteruskan, berkembalikan nggak apa-apa, nggak berusaha karena di awal tidak dijelaskan ya, di awal tidak dijelaskan, karena itu kalau orang mau jual beli harus sejelas-jelasnya. Demikian ini Sofi dari Singapura, artinya teman di Singapura juga ikut menyimak majelis ini. Begitu Mas Didik. Terima kasih Habib tadi ya. Di nomor 05910 sekian sekian. Iya, terima kasih. Hadirin dimuliakan Allah Taala. Berhubung udah 10:30 malam ya. Sudah cukup tuh. Masa pengajian sampai 10:30 malam terus. Saya lihat ada ibu-ibu yang dari Prambanan, ada yang dari jauh-jauh ya. Nanti kalau terlampau malam sampai di rumah jam berapa itu? Kalau 10:00 sampai rumah 12:00, setengah 12 ya. Padahal besok hari Sabtu masih banyak yang kerja, kecuali kalau pegawai-pegawai yang hari Sabtu libur lain lagi ya. Insyaallah kita lanjutkan. Ada sedikit pengumuman. Ini dari Al-Hidayah ya. Hadirilah zikir dan solawat bersama Majelis Al-Hidayah. Pembicara Kang Novel Alaidrus. Pertama, yang kedua Ustadz Haji Bos Sony Parsono. Ya. Kapan? Selasa 7 Februari 2012. Sudah 2012 ya. Insyaallah 7 Februari 2012 8:30 ba'dal isya di Masjid Nur Huda Sudimoro Parang Joro Grogol Sukoharjo. Wah ini namanya ngeri nih ya. Sudimoro oke, okay. Tapi Parang Joro ini apa nih? Hah? Enggak, Parang Joro itu artinya apa nih? Parang Joro ya. Grogol Sukoharjo. Sudimoro insyaallah semuanya Sudimoro ya. Sudimoro ya, Sukoharjo. Disiarkan secara live oleh Radio Hidayah 107.6 insyaallah untuk umum. Ya, pengajiannya untuk umum artinya tidak ditarik bayaran, gratis. Ya, gratis siapapun boleh datang dan tidak perlu kartu anggota. Tidak perlu, terbuka ya. Termasuk pengajian di rumah ini tidak ada kartu anggota. Majelis ini tidak pernah mendata anggota. Pokoknya anggotanya manusia, jin, binatang semua anggota. Jadi kalau ada kucing dengarkan pengajian juga boleh. Muslim dengarkan pengajian alhamdulillah. Non muslim ikut pengajian alhamdulillah. Terbuka untuk siapapun. Ya enggak ada golongan ini enggak boleh, enggak ada. Semuanya boleh. Itu ciri-ciri majelis kita demikian. Kemudian besok kalau enggak salah penutupannya jam Muroh ya. Ya saya anjurkan insyaallah besok semua hadir ya. Untuk menghormati ini pecinta solawat jamaah Mujur Rasul Surakarta yang setiap hari melakukan solawat keliling dari satu majelis ke majelis yang lain, insyaallah besok di Korem di depan Solo Square ya, depan Solo Square waktunya biasa ba'dal isya itu ya, baca berjanji, insyaallah akan dihadiri oleh Habib Syekh bin Abdul Qadir. Sekarang saya harapkan kita mendukung acaranya Jamuro ya, biar majelis solawat semakin semarak di mana-mana. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mau nanya, boleh? Enggak boleh, enggak apa-apa. Jangan 40. Saya ini pengen jalan-jalan tapi sambil ngaji. Kira-kira mau ikut enggak? Kunjul ikutnya dulu ya. Mau ikut? Ya. Pengen jalan-jalan ke daerah Kemuning. Nah, tapi syaratnya satu, naik motor. Ayo, mau ikut enggak? Mau. Ya, kalau yang mau ikut nanti iya jauh. Jadi memang daerahnya jauh ya. Syaratnya satu lagi apa? Judulnya hujan ya naik motor. Kenapa? Ada yang nanya, "Ustaz, kok kenapa nekat naik motor, hujan naik motor gitu ya? Kenapa gitu ya?" Bukan kalau hujan enggak jadi naik motor. Enggak, hujan ya naik motor, enggak hujan ya naik motor insyaallah. Kenapa? Karena saya pengen menyemangati diri saya dan hadirin semuanya, jangan sampai hujan menjadi penghalang kita ke majelis. Jangan sampai seperti itu. Dan juga saya pengen merasakan gitu ya, saudara-saudara saya yang datang ngaji ke sini dari jauh yang naik motor tuh kalau hujanan seperti apa. Paham ya? Tapi saya doa semoga saya enggak hujanan. Kemarin kita udah latihan ke rumahnya Bapak Yulianto ya. Itu insya Allah nanti tanggal 19 ya. Tanggal 19 Februari ini, hari Ahad. Ya Ahad ya. Ahad 19 Februari. Silahkan kumpul di sini. Ba'dal Maghrib kumpul di sini. Nanti kita sholat Isya. Ba'dal Maghrib di sini. Maaf ya, sebelum Maghrib. Sebelum Maghrib kumpul di sini. Kita sholat Maghrib berjamaah di sini. Insya Allah. Setelah itu naik motor bareng-bareng ke rumahnya Bapak Yulianto. Di mana Pak Yulianto alamatnya? Saya lupa terus alamatnya. Jatikuwung. Ya, di Jatikuwung. Pokoknya dari sini aja biar semarak gitu ya. Naik motor pelan-pelan, hujan enggak hujan, naik motor. Judulnya itu. Kira-kira mau enggak? Ini mau bener apa mau-mauan? Mau enggak? Mau. Pas hari-harinya orangnya sing jedul. Kemarin udah kita praktekan lebih dari 20 motor yang ikut ya. Banyak kok, lebih dari 20 motor. Banyak. Ya. Itu tadi kalau yang sana ya, Jatikuwung naik motor bareng-bareng. Kemudian untuk yang ke Kemuning, itu rencananya pengen berangkatnya pagi. Kemudian kita nanti ngeteh dulu, ya kan? Pisang goreng, blanggreng, telo, kacang goreng ya. Terus duduk ngaji. Buka kitab gitu kan, ngaji bareng, setelah itu pulang ya, setelah itu pulang. Nah, yang ibu-ibu, kalau ibu-ibu suruh naik motor gundung semua. Nah, ibu-ibu biar naik bis atau naik mobil biar diatur oleh beliau-beliau sendiri. Ibu-ibu biar masak kan ya. Mosok tego lihat kita cuman makan blanggreng pisang goreng gitu ya. Ibu-ibu biar bagian masak, walaupun masaknya cuman mungkin apa namanya itu? Ini loh. Sego kucing. Ya, mungkin cuma mihun atau apa gitu kan. Tapi yang penting ada rasanya ya. Ada rasanya. Mau enggak? Mau. Ya, yang di rumah enggak usah ikut ya. Boleh. Yang dengar di radio mau ikut silahkan. Kita akan mulai dulu hari Minggu malam Senin tanggal 19 Februari. Itu rutin tiap bulan sekali ya. Cuman sekarang belum bisa dirutinkan minggu yang keberapa. Sementara menyesuaikan dengan kosongnya jadwal saya. 19 Februari dari Maghrib sholat jamaah di tempat ini, majelis ini, kemudian berangkat ke Jatikuwung. Ya, berangkat ke Jatikuwung. Insyaallah demikian. Setelah itu kita akan atur jadwal untuk ke Kemuning. Ya. Pengumuman lebih lanjut kapan, lokasinya di mana, pengumuman lebih lanjut. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian yang terakhir itu masih kemarin ada sisa tabloid, kalau ada yang belum dapat tabloidnya masih ada ya, yang entah yang satu entah yang kedua masih ada. Kemudian buku juga ada. Malam hari ini saya umumkan khusus malam hari ini, kan saya bilangkan ya suka buat kejutan ya. Malam hari ini yang mau beli kaos harganya hanya Rp25.000 khusus malam hari ini ya. Gak ada besok, gak ada loh ya, gak ada. Khusus malam hari ini. Kan yang namanya mall-mall kan suka begitu kan ya. Ya, majelis kita juga begitu. Khusus malam hari ini hanya Rp25.000. Kemudian yang pengen beli jaket Ar-Raudhah harganya 120.000. Ya jaket ya. Insyaallah kualitasnya juga lumayan ya. Mereknya tertulis Polo, tertulisnya gitu ya. Itu Polo mana ya wallahu a'lam. Demikian semoga bermanfaat. Ini ada berapa permohonan doa ya. Mari kita kirim Fatihah dengan niat untuk kesembuhan bagi saudara saya Hasan bin Ahmad bin Abdurrahman Azgaf, dan juga untuk Dr. Herman Shah agar lebih bisa pulih maksimal mungkin. Alhamdulillah udah pulang. Kemudian juga untuk Bapak Haji Zaini bin Haji Ismail dan Ibu Hajah Maskanah binti Legiman. Kemudian juga untuk Ibu Indriyati binti Sriyono, serta untuk Syekh Bapak Ngadimin, ya Bapak Ngadimin. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita semuanya keselamatan, kesehatan, kemudahan, keberkahan dan segala kebaikan. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemudian satu lagi Fatihah untuk saudara kita yang mau melamar pekerjaan. Ya, semoga besok yang mau ngelamar kerjaan diberi kemudahan. Dan untuk yang sedang melamar calon-calon istrinya, semoga lamarannya diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, semoga lamarannya diterima oleh Allah Ta'ala, dimudahkan sehingga bisa ke jenjang pernikahan yang diridhoi oleh Allah. Dan kemudian yang lagi pengin hajat tertentu yang diridhoi Allah, semoga hajatnya dimudahkan oleh Allah berkat solawat, berkat surat Al-Fatihah, berkat majlis para awliya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir satu Fatihah untuk semua orang yang membantu saya dalam berdakwah. Ya, untuk semua orang yang membantu saya dalam berdakwah, yang membantu saya dalam menjalani hidup ini, baik dengan pikirannya, dengan tenaganya, dengan materinya, dengan apapun yang mereka beliau-beliau sumbangkan untuk saya, semoga Allah Ta'ala membalas mereka semua dengan ridha-Nya, membalas mereka semua dengan surganya, membalas mereka semua dengan ampunannya, menjadikan mereka semua kekasih-kekasih Allah, dijadikan oleh Allah Ta'ala orang-orang yang diridhai. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بعصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.